Israel. Datang memanggil jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan akan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tak ada lagi gunanya harta. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, tanah saudara. Datang masanya Isa diri semutih pembalut badan datang masanya Isa lah diri selimut putih pembalut badan. Semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang jalan. Tinggal semua yang dikasihi, baktilah hidup sepanjang jalan. Thank you.